Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Fathulisan Fidha'il Kitab Sunnah karya Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan hadis Al-Mustarid Ibn Shaddad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya'in yaumal qiyamah." Ya, makna hadis ini yang diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan lainnya, maka para ulama menyebutkan untuk hadis ini makna yaini dua makna. Makna yang pertama, ba di situ adalah li ta'diyah. Ba itu untuk memuntaatikan fi'il lazim. Maka tentu koma adalah fi'il lazim. Maka supaya maknanya muta'at dipakai ba, sehingga koma bi di sini artinya mendirikan. Sehingga koma di sini artinya akoma. Akoma rojulan makoma sum'atin waria'in. Dia menempatkan, mendirikan dalam artian menempatkan seseorang posisi, satu posisi, dan posisi tersebut adalah sum'ah dan riya'. Artinya wawasofahu, dia puji atau dia sifati orang seseorang bisolah wa taqwa, dia adalah orang yang saleh, orang yang bertakwa, wal karamat, dan orang yang memiliki berbagai macam kemuliaan atau karamah, wasyaharahu biha, dan dia tenarkan orang tersebut dengan karamah-karamah tadi. Wa ja'alahu wasilatan ila tahsili aghadi nafsihi, dan dia jadikan usahanya ini sebagai jalan atau sarana untuk mendapatkan aghadi nafsihi, tendensi-tendensi pribadinya, dan mendapatkan ermuan dunia, yaitu maksudnya harta. Fa innallaha yaqumu bi'adzabihi, maka Allah akan menyiksanya dan akan mempopulerkannya. Li'annahu kana kadziban, karena dia adalah orang yang pendusta. Maka makna yang pertama itu adalah orang yang aqoma qoma birajulin maqama sum'atin wa ruya'in, artinya orang yang memuji-muji secara dusta seseorang. Maka dia ini menjadi tukang cerita, namun tukang cerita yang bohong. Dia ini menjadi pengiklan. Dia itu menjadi pengiklan, dan pengiklannya pengiklan yang bohong. Dia katakan ini orang soleh loh, ini orang yang bagus, ini orang bertakwa, ini adalah orang yang punya karomah, ini wali. Ini wali, dia punya karomah begini-begini. Namun itu cerita bohong. Dia karang karomah apa luar biasa, bisa terbang atau bisa menghilang atau apa. Dan dia sebar-sebarkan ke masyarakat untuk mengatakan ini adalah wali Allah karena dia punya karomah. Saya pernah lihat dia itu begini-begini, padahal itu semua bohong. Nah, tujuannya apa dari itu? Dia untuk hitam dunia. Boleh jadi dia dibayar oleh orang tadi. Boleh jadi dia dibayar oleh orang tadi untuk mendapatkan hitamid dunia, ermuan dunia, artinya harta. Ini kalau dalam bahasa Jawa ada namanya ini. Ini ada namanya. Namanya dolop. Ini namanya dolop. Kalau orang Jawa, ngertas Pak. Dolop. Hah? Dolop. Ini namanya dolop. Jadi yang orang yang kerjaannya bikin cerita bohong tadi, cerita bohong tentang karomah seseorang, namanya dolop. Dan dolop ini adalah di antara strategi para raja-raja di Jawa untuk mengkokohkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Dia jadi pengiklan. Maka diceritakan kalau raja ini punya kesaktian begini-begitu. Punya kesaktian begini-begitu. Dan itu dusta. Dan ini dibayar oleh rajanya. Dibayar oleh raja. Jadi raja itu untuk mengkokohkan eksistensinya di kerajaannya, dia punya orang-orang kepercayaan. Dan itu dia bayar. Dia gaji. Nah, tugasnya bikin cerita. Kalau raja ini sakti, mandraguna, jangan coba-coba memberontak. Oh, dia sekali mukul tembok hancur semua. Saya pernah lihat sendiri. Itu tugasnya dolop. Dolop ini malah kemudian aksesnya ke istana itu langsung. Orang lain harus ada protokoler macam-macam, dolop-dolop ini enggak. Karena dia langsung koordinasinya di bawah sang raja. Dia itu koordinasinya itu langsung sama rajanya. Jadi malah kemudian boleh jadi menteri atau kemudian pembantu-pembantu raja itu enggak tahu. Enggak tahu strategi raja semacam ini, dia enggak tahu. Jadi aksesnya langsung. Komunikasinya langsung dengan raja. Raja tersebut. Nah ini pekerjaan, dan itu ya... ini duitnya banyak, dolop semacam ini duitnya banyak. Fasilitas ini jangan tanya. Dia boleh jadi ngungkuli menteri, ngungkuli yang orang-orang yang di istana itu posisinya dekat. Nah itu boleh jadi gajinya enggak kalah dengan orang-orang semacam ini. Nah ini jadi dolop kalau pakai makna yang makna yang pertama ini artinya siapa yang mau jadi dolop. Bikin cerita bohong untuk mengatakan ini orang ampuh, orang hebat. Dan itu dusta. Tugasnya apa? Syaharahu. Dia mentenarkan. Ini adalah orang sakti, orang hebat. Tugas dia untuk iklan. Nah, kalau dolop ini di dunia demokrasi itu tim sukses. Nah. Ya, kalau di dunia kerajaan monarki itu dolop. Ya, di dunia demokrasi ini, tim sukses ini kerjaannya ini. Ya, dia kemudian membuat pencitraan tentang penceritaan tentang calon yang dia dukung. Wah, ini Satrio Paningit, wah. Ini Ratu Adil. Ratu Adil itu Imam Mahdi. Bahasa Jawanya Ratu Adil. Oh, ini Ratu Adil. Ratu Adil itu Imam Mahdi. Kalau dibawa ke konsep Islam itu Imam Mahdi. Ini Ratu Adil, wah. Kalau dia yang mimpin, wah, adil semua. Kalau dia jadi sukses, wah, beres semua. Dunia yang penuh dengan kezaliman itu berubah dengan penuh keadilan, kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, ini tim sukses. Ini. Apa tendensinya? Duit. Ya, tentu duit. Yang paling banyak kecipratan duit, itu tim sukses. Nanti bawah itu kan disaring dulu kan. Nah, masuk ke tim sukses, baru disebarkan. Dia buat pembohongan publik, cerita bohong, dia populerkan untuk dapat apa? Dapat dunia. Nah, man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in. Apa balasannya? Maka sejenis dengan perbuatannya. Fa innallaha yaqumu bihi. Tadi maknanya fa innallaha yaqumu bi adzabihi. Maka Allah akan mengazabnya dan Allah akan mempopulerkan kebohongannya. Nanti kebohongannya itu Allah akan bongkar dan Allah akan nampakkan kepada semua manusia yang hadir di padang mahsyar. Maka tak kenal dia. Karena dia mentenarkan, ya, maka Allah tenarkan. Dia mentenarkan orang lain sebagai ini calon yang layak, calon yang pokoknya sempurna. Nah, maka Allah akan tenarkan dia sebagai seorang pembohong, didengar, dilihat seluruh manusia. Ya, kemudian makna yang kedua, baknya di sini adalah bak sababiyah. Wakil dan ada yang mengatakan bahwasannya makna yang kedua ini lebih kuat dan lebih sesuai. Maknanya kalau menurut makna yang kedua, man koma birojulin, siapa yang berdiri di hadapan seseorang, minal azuma, dan dia adalah orang yang top. Boleh jadi top karena hartanya atau karena pangkatnya. Maqaman, dia menempatkan diri di hadapan sang orang hebat tadi, satu posisi, yatadhohar. Dia menampakkan, pura-pura menampakkan dalam posisi ini kalau dia adalah orang yang soleh dan taqwa. Liyataqida fihi. Supaya orang besar tadi meyakini dia adalah orang yang soleh dan bertakwa. Wa yasri li al-mal wal jah. Dan karena itu maka dia mendapatkan harta dan kedudukan. Aqamahullahu maqamal mura'in, maka Allah akan posisikan dia di posisi orang-orang yang riya. Wa yufaddihuhu, Allah akan permalukan dia dan Allah akan menyiksa dia dengan siksaan orang-orang yang riya. Maka makna yang kedua, kalau yang pertama tadi bikin cerita bohong tentang kesolehan seseorang, kehebatan seseorang. Nah, kalau ini menampakkan diri, mengesankan diri sebagai orang yang soleh, orang yang top, orang yang hebat di depan orang yang pejabat atau orang kaya. Mungkin adalah orang yang dekat-dekat dengan penguasa atau dekat-dekat dengan orang kaya, dan cara dia mendekati orang kaya dan penguasa tersebut, dia membuat kesan di depan sang penguasa kalau dia adalah orang yang bertakwa, kalau dia adalah orang yang saleh, kalau dia adalah orang yang berilmu. Tujuannya apa? Supaya diberi jabatan. Tujuannya apa? Supaya dia diberi harta. Dia dekat-dekat dengan orang, dia dekat-dekat dengan orang kaya, menyodor-nyodorkan diri supaya jadi guru spiritual orang kaya tadi. Supaya jadi penasehatnya. Saya ini orang soleh, saya ini orang yang bertakwa. Saya layak untuk jadi penasehat Anda. Nah, ini tujuannya adalah cari harta. Maka ini menampakkan, kalau ya makna yang kedua, menampakkan diri sebagai seakan-akan orang yang soleh dan orang yang bertakwa di depan pihak-pihak tertentu, pejabat atau orang kaya, dengan harapan dia mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan dengan setelah orang kaya tadi, pejabat tadi meyakini kalau dia adalah memang orang yang soleh. Maka ada dua penjelasan ini, waqad yahtamil, dan dimungkinkan bahwasanya bak dalam koma birojulin itu maknanya dua-duanya. Ya, bisa juga kita maknai dengan dua-duanya, ta'diyah sekaligus sababiyah. Berarti kan ada dua pendapat. Nah, ini dikomentari oleh penulis, ya boleh jadi kita katakan maknanya adalah dua-duanya. Maka jika maknanya litakdiyah, maka tentu sama dengan apa yang tadi telah kita baca. Siapa yang memposisikan person tertentu, yang itu posisi tersebut adalah posisi dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Yaitu menampakkan seseorang, mempopulerkan, memblow up. Bahasa sekarang ya, memblow up seseorang. mempopulerkan. Nah, ini di samping tim sukses ini media berarti ya. Nah, ini berarti ini, kalau enggak tim sukses ya ditambah media ya. Memblow up seseorang itu, ini orang top, ini orang soleh, ini wah, ini kiai top negeri ini. Nah, ini ulama besar negeri ini. Man adhara rajulan bisolahi wa taqwa. Maka media atau orang yang memblow up seseorang tertentu dinampakkan dan dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat kalau dia adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya, pemimpin yang sangat tepat, ya, ini pemimpin yang soleh. Lihat takidah annas, takidnya apa? Masyarakat. Masyarakat percaya, masyarakat meyakini pada diri orang tersebut i'tiqad dan hasanan, punya keyakinan yang positif tentang orang itu. Tujuannya supaya masyarakat itu percaya kalau ini adalah orang hebat, ini adalah ratu adil, ini Imam Mahdi, ini Satrio Paningit dan seterusnya. Wa yu'izzuhu wa yu'izzunahu, dan sebuah masyarakat memuliakan dia. Dan masyarakat kemudian memberikan pelayanan kepadanya dan pembelaan kepadanya karena sudah dicekoki kalau ini orang top. Nah, kenapa media melakukan hal tersebut dan kenapa tim sukses melakukan hal itu? Lianala bisa babi almal. Supaya dia bisa mendapatkan dengannya, dengan kampanye yang dia lakukan tadi, blow up yang dia lakukan, dia mendapatkan harta. Maka medianya tentu dibayar dengan harga mahal untuk bikin berita-berita yang memblow up luar biasa tokoh tertentu agar dikesankan dia adalah tokoh pilihan, maka dapat harta. Kalau tim sukses ya dapat harta waljah dan dapat pangkat, dapat jabatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan posisi kepadanya. Allah akan memposisikan orang tersebut, pemilik media atau bagian dari tim sukses tadi, caranya bi ayya'muru malaikatahu, dengan Allah perintahkan para malaikatnya untuk berbuat kepadanya sebagaimana perbuatannya. Wa yudhiru, dan supaya malaikat ini menampakkan di hadapan seluruh makhluk kalau dia adalah tukang bohong. Sehingga dia tenar sebagai tukang bohong, diketahui oleh sejak manusia pertama Adam sampai manusia yang terakhir. Dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Adapun jika maknanya makna sababiyah, ya, karena maknanya dua-duanya, siapa yang berdiri dan menampakkan diri, menampakkan kalau dirinya adalah orang soleh dan orang yang bertakwa, supaya yaqtaqida fi rajulun azimun, supaya orang top tertentu, orang hebat tertentu meyakininya, meyakini dirinya seorang yang rajulun azimul qadri, seorang yang punya kedudukan tinggi, kathirul mali, yang hartanya banyak, itu meyakini kalau dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang bertakwa, sehingga orang kaya tadi kemudian dekat-dekat dengan dirinya, mendekatkannya, menjadikannya sebagai penasehatnya, ya, guru spiritualnya atau semacam itu, liyasul lahu malun wajahun. Dan ini dia lakukan, dia melakukan menampak-nampakkan diri, mengesankan, membuat image kalau dia orang yang saleh dan orang yang bertakwa, orang yang berilmu, adalah supaya dia mendapatkan harta dari orang tadi atau mendapatkan pangkat. Kemudian hadis yang lain tentang tarhib, menakut-nakuti bahaya, yang menunjukkan bahaya dari riba, ada dari Usama ibn Syarik radhiallahu anhu. Aku pernah menyaksikan sejumlah orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, a'alaina harajun, apakah kami berdosa dengan melakukan ini? Apakah kami berdosa dengan melakukan ini? Dan mereka menanyakan sejumlah hal yang memang tidak masalah, tidak berdosa. Maka kemudian karena bolak-balik ditanya dengan pertanyaan yang jawabannya sama, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Akhirnya Nabi kemudian mengatakan, ibadallahi. Munada berarti ya. Ya ibadallah wa hamba-hamba Allah, wada'allal haraja. Sunya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesempitan. Sunya apa yang kalian tanyakan itu tidak semuanya adalah tidak mengapa. Ila maniqtarada min irdi akhihi syai'an. Kecuali orang yang memotong. Makna iqtarada iqtato'a. Siapa yang memotong dari kehormatan saudaranya syai'an sedikit. Fadhalikal ladhi haraja wa halaka. Maka inilah orang yang ada padanya kesempitan dan kebinasaan. Ya, iqtarada maknanya iqtato'a. Yang dimaksudkan oleh hadis, man nalamin, nalamin itu mencela. Siapa yang mencela saudaranya, bita'nifi dengan mencelanya. Maka siapa yang mencela saudaranya itu boleh jadi di hadapannya dan itu caci maki, atau di belakangnya itu riba. Maka itulah orang yang ada padanya kesempitan dan kebinasaan. Kemudian dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inna min arba riba, riba yang paling jelek. Ada al-istitalah fi irdil muslim bi rihaqin." Adalah menyombongkan diri berkenaan dengan kehormatan seorang muslim. Dan dia menyombongkan diri itu biru hakin tanpa alasan yang membolehkan dia untuk melakukan hal tersebut. Dikatakanlah Abu Dawud. Maka Nabi SAW menjelaskan bahasanya riba yang paling riba adalah itpalatul lisan. Adalah memanjangkan lisan, membahas kehormatan seorang muslim, bentuknya dengan merendahkannya. Watarafu alih, merasa tinggi daripada dirinya. Walwaqi'afi, dan mencelanya. Cara mencelanya biqadhafi, dengan melakukan qadhab, tuduhan zina tanpa alasan, awsabbin atau mencacinya, dan semacam itu. Fa'inna dhalika, maka hal tersebut, maka salah satunya adalah mencela kehormatannya, menjelek-jelekkannya, dan menjelek-jelekkan itu boleh jadi di depannya dan boleh jadi di belakangnya. Menjelek-jelekkan dan itu di belakang itulah riba. Maka hal tersebut adalah aktsar riba, adalah perkara yang paling parah ribanya dan yang paling keterlaluan dan paling besar keharamannya. Li'anal irda, karena kehormatan itu lebih berharga daripada nyawa dan daripada harta. Maka di sini Nabi SAW tentu riba itu identik dengan harta. Maka di sini Nabi SAW memasukkan kehormatan dan beliau letakkan seakan-akan sejenis dengan harta. Karena disebut ada riba pada kehormatan. Dan tentu tindakan semacamnya adalah ala sabilil mubalaghah, adalah bentuk hiperbol. Sehingga kalau kita menggunakan hadis ini, hadis Sa'id ibn Zaid, maka berarti bisa kita simpulkan Nabi menjadikan riba itu ada dua macam. Riba yang muta'arab, riba yang biasa. Itulah riba harta. Wa ma yu'khad min naziyadah, itulah tambahan yang diambil. Ya, ala malihi, tambahan lebih daripada malihi, daripada piutang yang dulu pernah dikasihkan. Tambahan itu diambil dari madiun, dari orang yang berhutang. Tambahan yang diambil dari orang yang berhutang lebih dari melebihi piutang yang pernah diberikan. Dan ada riba yang tidak biasa, itulah istitlatul insan. Ketika seorang itu memanjangkan diri, memanjangkan lidahnya, membahas kehormatan seorang muslim tanpa alasan. Dan Nabi jelaskan bahasanya, dari dua jenis riba ini, yang paling parah haramnya adalah yang kedua, istitalah fi irdil muslim biroi haqin, adalah mencela, menodai kehormatan seorang muslim tanpa alasan. Adapun menodai, menjelek-jelekkan seseorang, menodai kehormatan, yaitu menjelek-jelekkan seseorang, jika itu bihakin, jika itu dengan alasan yang bisa dibenarkan, maka itu boleh dengan syarat dan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh para ulama yang akan yang nanti akan dijelaskan di buku ini pada poin pembahasan ghibah yang diperbolehkan. Kemudian dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la dan yang lain dalam kisah Ma'iz. Ma'iz adalah seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia minta agar dibersihkan dari dosa zina yang dia lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang mukanya sampai dia mengucapkan kalau dia ada berzina dan minta dibersihkan. Dia mengucapkannya sampai 4 kali. Dan dari sini sebagian ulama mempersyaratkan orang yang mengaku berzina dan minta untuk dibersihkan itu baru kemudian dieksekusi manakala dia ngotot untuk ngaku kalau berzina sampai 4 kali. Ini kalau dia kemudian saya berzina, tolong bersihkan saya, tolong hukum saya, cuma 2 kali habis itu dia diam, maka penguasa tidak menghukumnya. Sebagian dalam kisah Ma'is, ya, dia ngotot sampai 4 kali, ya, padahal setiap kali dia ngomong, Nabi memalingkan muka. Dia pertama kali ngomong, cari posisi pas di depan muka Nabi. Kemudian mengatakan, wahai Nabi, saya berbuat zina, hukum saya. Maka Nabi membuang mukanya. Ya. Maka kemudian Ma'is pun pindah. Pindah. Kemudian dan mengulang ucapannya, wahai Nabi, aku berbuat zina, bersihkan aku, hukum aku. Nabi buang mukanya. Nah, Ma'is pindah lagi sampai 4 kali. Wah, ini memang serius ini ya, memang serius. Falam makana fil khamisah, maka tatkala dia memberikan pengakuannya kalau dia berzina pada kali yang 5, maka Nabi tanyakan, betul engkau berzina? Dia mengatakan na'am iya. Suma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bertanya kepadanya hatta sabata, sehingga valid di sisi Nabi kalau Ma'is berzina. Maka Nabi tanyai Ma'is, jangan-jangan kamu cuma cium-cium dia saja. Nah, apakah kemudian sampai kemudian seperti ember masuk ke sumur? Ma'is mengatakan iya. Maka betul-betul memang zina. Fa'amara bi rajmihi, maka Nabi perintahkan dia agar dirajam, maka Ma'is pun dirajam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar 2 orang, yang satu berkata pada kawannya bisik-bisik, alam tara ila hadzal ladzi satarallahu alaihi, tidakkah engkau lihat orang ini, Ma'is ini, dia adalah orang yang Allah tutupi maksiatnya, dia berbuat maksiat zina dan tidak ada orang yang tahu. Falam tadahu nafsuhu, maka jiwanya tidaklah membiarkan dia sampai memprovokasi supaya yang mengaku, akhirnya dia rajam, rujima rajmal qalbi, nah, dia akhirnya dilempari batu sebagaimana anjing dilempari batu oleh anak-anaknya. Maka Nabi mendengarnya dan Nabi tahu, dan ketika itu belum memberikan respon. Suma sara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat rombongan berjalan, hatta mara biji fatihimarin, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai keledai. Maka kemudian barulah Nabi memanggil orang tadi, di manakah fulan dan fulan? Kemudian setelah keduanya datang, Nabi katakan, turun kalian berdua, makan bangkai keledai ini. Maka keduanya mengatakan, ghafarallaka ya Rasulullah, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosamu ya Rasulullah. Wal yukalu hada, apakah bangkai semacam ini dimakan? Maka Nabi mengatakan, famanil tuma min akhikuma, maka celaan kalian berdua terhadap saudaramu, anifan baru saja, asatu aklan minhu, itu ada tindakan makan yang lebih rakus daripada orang memakan bangkai. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya. Innahu sesungguhnya Ma'iz al-an saat ini lafi anharil jannah. Sungguh dia berada di sungai-sungai surga. Yan ghamisu fihi fiha, yang dia tenggelam-tenggelam apa? Menyelam ya, menyelam di sungai sungai-sungai surga. Dia lagi berenang-berenang santai ya, sambil nyelam-nyelam di sungai-sungai surga. Ya, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya dan dikomentari oleh Ibnu Katsir, isnadu sahihun, sanadnya sahih. Ya, maka di sini kita jumpai di antara faedah dari hadis ini, ketika seorang itu mengetahui kemungkaran, ya, boleh baginya menunda ingkarul mungkar. Boleh baginya menunda ingkarul mungkar sampai dia mendapatkan sikon yang tepat. Ya, maka Nabi dengar orang ini, obrolan orang ini yang itu adalah ghibah. Ini adalah riba. Dan namun Nabi tidak langsung merespon seketika. Malah kemudian orangnya diajak jalan ya, sampai ketemu bangkai. Nampaknya ini naik unta atau semacam itu, kemudian orangnya baru kemudian dicela habis-habisan dengan disuruh turun, suruh untuk makan itu ya, bangkai keledai. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang mengetahui kemungkaran itu boleh saja menunda ingkar mungkar sampai dia dapatkan timing dan waktu yang tepat. Kemudian di sini terdapat keutamaan orang yang mengaku kalau dia berbuat dosa dan meminta untuk agar dibersihkan dan dengan diberi hukuman. Ya, dan hadis ini adalah menegaskan bahasanya Ma'is adalah min ahli jannah. Ya, kemudian dari Jundub bin Abdullah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sama sama Allah bihi yaumal qiyamah. Siapa yang memperdengarkan amal kebajikannya, amal solehnya, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya pada hari kiamat. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempersulit orang lain, ya, mempersulit orang yang di bawah kekuasaannya, maka Allah akan mempersulit dirinya pada hari kiamat. Faqalu, lalu para sahabat bersabda, wahai Rasulullah, beri kami wasiat. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya benda yang pertama kali membusuk dari badan manusia adalah perutnya. Siapa yang mampu tidaklah makan kecuali yang halal, tidaklah memasukkan dalam mulutnya kecuali makanan yang halal, tidaklah dia lakukan. Wa man istata'a, dan siapa yang mampu untuk Allah yuhala bainahu wa bainal jannah, dia tidak terhalang untuk masuk surga gara-gara darah sepenuh telapak tangan yang dia tumpahkan, bimal ikafin min damin harqahu falyaf'al, yang dia tumpahkan maka adalah dia melakukannya. Ya, apa yang dimaksud dengan darah sepenuh telapak tangan? Ya, artinya apa? Punya saham dalam kasus pembunuhan. Nih, punya saham dalam kasus pembunuhan. Maka Nabi katakan, siapa yang punya saham dalam kasus pembunuhan, meskipun perannya itu dari sekian banyak darah yang darah orang ini yang tertumpah, kalau dibuat gambaran, dia cuma punya peran numpahkan sepenuh telapak tangan, itu sudah cukup untuk menghalangi dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hadis ini, hadis Jundub bin Abdullah, di sini ada apa ini, 4 kalimat yang Nabi sampaikan. Kalimat pertama tentang bahaya sum'ah mencerita-ceritakan amal. Siapa yang mencerita-ceritakan amalnya, ya, boleh jadi dia menceritakannya dengan bentuk tulisan atau dia menceritakan amalnya dalam bentuk gambar, foto selfie atau yang lain. Dan dia upload di Facebook dan teman-temannya. Maka dia menceritakan amal. Karena untuk bercerita ya, tidak mesti harus pakai tulisan, harus kata-kata. Gambar pun bisa bercerita. Nah, Dan kata orang memotret yang bagus itu adalah memfoto yang bisa kemudian punya cerita. Nah, bisa mengatakan sesuatu. Gambar ini bisa mengatakan sesuatu. Maka siapa yang menceritakan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kejelekannya. Ya, karena dia umumkan ke seluruh dunia lewat Facebook, nah juga Allah akan umumkan kejelekannya di padang mahsyar. Didengar oleh manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Dari jin yang pertama sampai jin yang terakhir. Semua akan mendengarkan kejelekan-kejelekannya. Artinya apa? Dia dihisab dalam keadaan diperdengarkan hisab itu kepada seluruh makhluk. Bukankah dulu kamu pernah nyuri pepaya? Wah, itu didengar. Didengar oleh semuanya. Didengar oleh seluruh makhluk yang ada. Ketika Allah menghisabnya dan menanyainya dan menyebutkan dosa-dosanya, itu dalam keadaan diperdengarkan kepada seluruh makhluk. Karena ada orang-orang yang dihisab yang dengar itu cuma dia, Allah dan dia saja. Allah sebutkan kejelekan-kejelekan, tidak ada yang dengar. Cuma dia dan Allah saja. Namun ada sejumlah manusia yang Allah hisab dalam keadaan Allah perdengarkan. Hisabnya itu di seluruh makhluk. Bukankah dulu pas ujian kamu mencontek, nah itu diperdengarkan kepada seluruh makhluk. Untuk siapa ini didapatkan mansamma, orang yang memperdengarkan amal solehnya, menceritakan buat bikin status Facebook kalau lagi di masjid lagi tahajud atau kemudian dan yang lainnya atau kemudian upload foto yang bercerita kalau dia sedang berdoa atau yang lainnya. Ya, kemudian kalimat yang kedua berbicara tentang berkaitan dengan para penguasa dan para pejabat dan orang yang para pelayan masyarakat. Ketika dia kemudian mempersulit anggota masyarakat yang butuh pelayanan, dipingpong sana, dan sini, sana lagi, sehingga dia buat birokrasi itu yang sebenarnya bisa sepele, bisa dan dibuat ruwet. Yang bisa kemudian disederhanakan itu dibuat rumit, makanya adalah mansyaqa. Siapa yang mempersulit kaum muslimin, mempersulit masyarakat. Maka yang bisa kemudian dibuat santai, kemudian harus formal. Padahal ya tidak formal juga tidak apa-apa. Harus birokrasi yang berbelit-belit, padahal bisa dipangkas. Syakallahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit dia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian kalimat yang ketiga yang Nabi sampaikan adalah berkenaan dengan masalah makanan yang halal. Bahasanya bagian badan manusia yang paling pertama kali cepat membusuk adalah perutnya, dan di antara hal yang mengurangi cepatnya membusuk manakala perut tersebut itu hanya dikasih makanan asupan yang halal. Maka itu memperlambat pembusukan perut. Ya, kemudian kalimat yang keempat tentang masalah punya partisipasi dalam pembunuhan atau pertumpahan darah. Nah, partisipasi di sini boleh jadi partisipasinya cuma lisan menjelek-jelekan. Ya, dia sendiri tidak melakukan aksi militer, aksi bersenjata, ya cuma provokasi dengan lisan. Nah, lakukan agitasi politik atau kemudian provokasi, nah supaya massa itu ngamuk. Caranya apa? Riba. Caranya riba. Mungkin ada target penguasa tertentu harus dilengsarkan. Maka ini perlu kemudian dukungan peran serta para provokator. Nah, di Facebook, untuk menjelek-jelekan penguasa tertentu yang ingin jadi target, kemudian diharapkan massa itu marah dan terjadilah kerusuhan, kericuhan. Apa yang terjadi kalau terjadi kemudian amuk massa, kemudian kerusuhan. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Maka kemudian akhirnya gara-gara profesor kasih di Facebook tadi, maka terjadilah demonstrasi. Demonstrasinya rusuh. Apa yang terjadi? Orang terluka, orang mati. Maka pembuat status di Facebook tadi punya peran untuk tertumpahnya darah. Boleh jadi dari sekian banyak darah yang tertumpah, sekian puluh orang yang mati atau sekian ratus orang yang mati, ya perannya cuma boleh jadi cuma pernah bikin status sekali saja. Nah, dan dia juga tidak ikut ngapa-ngapa. Nah, boleh jadi anggap saja dia cuma numpahkan darah segenggam telapak tangan. Kata Nabi itu sudah cukup untuk menghalangi dia dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan status Facebook-nya, ya. Dengan provokasinya. Wal murad bil hadis, dan yang dimaksudkan oleh hadis adalah larangan al-qaul qabih, perkataan yang buruk tentang orang yang beriman. Wa kasyfidan, membongkar kejelekannya dan aibnya. Dan maksud dari hadis adalah meninggalkan untuk memerintahkan untuk tidak menyelisih jalan orang-orang yang beriman, yaitu apa? Tidak melakukan pemberontakan. Dan komitmen dengan penguasa muslim yang ada dan tidak memberontaknya. Jadi makna dari di kalimat yang keempat adalah larangan untuk berkata-kata jelek tentang orang yang beriman. Ini itu menimbulkan kemarahan. Ini penguasanya penguasa muslim. Maka kemudian dia bongkar aibnya di media sosial, ya, di Twitter, di Facebook dan seterusnya, ya, sehingga artinya akhirnya terjadi ada pihak-pihak yang melakukan pemberontakan, melakukan aksi-aksi kekerasan. Maka hadis ini memerintahkan agar komitmen dengan jamaatul muslimin, dengan pemimpin kaum muslimin, selama dia adalah muslim, ya, maka jangan kemudian menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Ya, ini dua kalimat ini maknanya adalah jangan memberontak. Tarku mukhalafati sabilil mu'minin, itu artinya terjemah bebasnya jangan melakukan pemberontakan. Luzumu jama'atihim, itu maknanya juga sama, tidak melakukan pemberontakan. Kemudian termasuk kandungan hadis ini di kalimat yang kedua, mansyaqqa syaqqallahu alaihi yaumil qiyamah, larangan untuk idghalil masyaqqa, membuat kesulitan alaihim untuk masyarakat, untuk rakyat, wal idrar bihim, dan memberikan madarat kepada masyarakat. Maka di sini Nabi bicara tentang kewajiban penguasa untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada rakyat. Pada kalimat man syaqqa syaqqallahu alaihi yaumil qiyamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada rakyat untuk bersikap yang baik. Jangan punya peran untuk terjadinya kerusuhan di negeri kaum muslimin. Dengan kalimat man istata'a alla yuhalla. Maka ini ditujukan pada rakyat, dan man syaqqa syaqqallahu alaih ditujukan kepada penguasa. Dan berkaitan dengan man syaqqa syaqqallahu alaih, maka terdapat hadis yang semisal diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man waliya min amri ummati syai'an. Siapa yang mengurusi urusan umatku, boleh jadi urusan KTP-nya, boleh jadi urusan SIM-nya, boleh jadi urusan paspornya, boleh jadi urusan kakaknya, boleh jadi urusan yang lainnya, urusan perizinannya. Maka siapa yang mengurusi urusan umatku, syai'an, meskipun itu kewenangan itu sedikit. Kewenangannya enggak banyak. Kekuasaannya enggak banyak. Ini enggak harus kemudian penguasa tertinggi. Namun boleh jadi sekedar pegawai rendahan. Ya, namun dia ngurusi urusan kaum muslimin. Nih. Namun fasyaqqa alaihim, namun dia persulit. Orang suruh ngantri, ditumpuk dulu kemudian ditinggal Facebookan. Ditumpuk dulu kemudian dia tinggal baca Quran. Fasyaka alaihim, lalu dia persulit. Fasykuk alaihi, maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah persulitkanlah kehidupannya. Maka boleh jadi kemudian dia PNS yang kemudian ya gajinya lumayan, namun hilang keberkahan hartanya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang mengurusi bagian dari urusan umatku, syai'an, meskipun dengan kekuasaan yang sedikit, lalu dia bersikap lembut, dia mempermudah satu hal yang memang bisa dipermudah. Dia tidak kemudian mingpong masyarakat yang punya kebutuhan. Dia permudah, dia kasih penjelasan yang detail, yang gampang, yang jelas. Maka ya Allah, berikanlah kelembutan untuknya. Ya Allah, bersikaplah lembut kepadanya. Ya, oleh karena itu adanya diriatkan oleh Muslim, diberi judul bab oleh An-Nawawi, bab keutamaan pemimpin yang adil. Kemudian pembahasan selanjutnya, mayambari, apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang mendengar riba. Ketika saudara seorang Muslim digunjing, apa yang seharusnya dia lakukan? An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketailah, yang baru sepatutnya bagi orang yang mendengarkan gunjingan tentang seorang Muslim untuk melakukan penolakan dan melarang orang yang melakukan riba. Maka jika dia tidak mau berhenti dengan kata-kata, maka hendaklah dihentikan orang tersebut dengan tangannya. Jika dia tidak mampu menghentikan ribah orang tadi dengan tangannya, tidak pula dengan lisannya, maka tinggalkanlah majelis tersebut. Jika dia mendengar yang diribah adalah gurunya atau orang lain yang itu adalah orang yang punya hak atas dirinya. Jika yang diribah itu adalah orang-orang yang seharusnya dihormati oleh si pendengar. Pendengar ini mendengar ada orang yang menggunjing. Menggunjing siapa? Menggunjing orang-orang yang seharusnya dihormati oleh si pendengar. Boleh jadi gurunya, boleh jadi orang tuanya. Au min ahlil fadl was salah, atau orang-orang yang atau orang yang punya keutamaan dan kesalehan, meskipun dia tidak punya hubungan khusus dengan orang tersebut. Kanal i'tina bima dzakarnahu aktsar, maka perhatian dengan melakukan hal-hal di atas harusnya lebih lagi. Kalau yang disampaikan di atas sekedar riba dan gunjingan kepada Muslim biasa, maka adalah ditegur orangnya dengan kata-kata. Tidak bisa pukul meja di depannya dengan tangannya. Oh, enggak berani. Kabur. Tunjukkan kalau tidak suka. Saya tidak suka dengan omongan semacam ini. Maka apa? Well out. Keluar. Untuk menunjukkan kalau tidak suka dan tidak setuju. Nah, kalau yang dibicarakan itu Muslim biasa. Kalau yang dibicarakan adalah Muslim yang seharusnya dia hormati, tentu dia harus lebih serius melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Itban radhiallahu anhu dalam satu hadis yang panjang yang terkenal. Qal, di sana disebutkan, kama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Faqalu, setelah selesai salat, maka orang-orang bertanya, di manakah Malik ibn Duhaishin atau ibni Dakhshin? Maka ada yang memberikan komentar, dzalika munafiq. Dia adalah orang munafik yang tidak cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan. Nabi katakan, la taqul dzalika. Jangan bicara seperti itu. Bukankah engkau tahu bahasanya dia mengucapkan la ilaha illallah, dan Nabi memberikan pujian kepada Malik, yuridu bidzalika wajhallah. Nabi ngasih tazkiyah untuk isi hatinya. tapi ngasih pujian untuk isi hatinya. Dan dia bermaksud dengannya untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qal, kemudian ada yang mengatakan fa inna nara wajahu, sungguh kami mengetahui wajahnya dan nasihat yang diberikan kepada orang-orang munafik. Maka tidak benar kalau dia munafik. Bahkan dia adalah orang yang menasihati orang-orang munafik untuk menghentikan kenifakannya. Kemudian di akhir hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, manakala dia mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya, dan di antara syaratnya adalah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dia mengucapkan hal tersebut dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, semata-mata mencari keberuntungan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian dari Jabir bin Abdullah dan dari Abu Talha, keduanya bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang tidak menolong seorang muslim fi mawdhi'in, dalam situasi yang di situasi tersebut dirobek-robek kehormatannya. Kemudian dilecehkan min irdi kehormatannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya, Allah akan membiarkannya ketika dia berada dalam situasi yuhibbu fihi nusratahu, yang dia ingin dalam situasi tersebut kalau dia mendapatkan orang yang mau menolongnya. Sebaliknya, mamin mri'im, tidaklah ada seorang muslim yang menolong muslim yang lain ketika berada dalam satu situasi di mana dilecehkan di situasi tersebut kehormatan si muslim dan dirobek kehormatannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di satu situasi di mana ketika itu dia sangat ingin kalau ada orang yang yuhibbu fihi nusrata, ada orang yang menolongnya dan membelanya. Lihatkanlah Abu Dawud. Maka di sini terdapat fadilah orang yang menghentikan orang yang mencela kehormatan seorang muslim. Ketika dia berada di satu majelis, ketika seorang itu berada di satu majelis, di satu tempat, di satu forum, maka ada orang yang memfitnah atau menghiba atau membicarakan orang lain, kemudian dia melakukan pembelaan. Maka balasannya semisal dengan perbuatannya. Nanti kalau ada di situasi yang lain, dia dipermalukan, dia kemudian dicela, diejek-ejek, maka Allah akan datangkan orang yang membela kehormatannya. Dan sebaliknya, ketika dia hadir di satu tempat, di situ ada saudaranya seorang muslim dibicarakan kejelekannya, dia cuma diam saja. Dia tidak mau membela orang tersebut, padahal itu boleh jadi fitnah. Atau itu riba, maka nanti balasannya pun sama. Balasannya sama. Maka ketika dia difitnah atau kemudian dia digunjing, maka Allah tidak akan datangkan orang yang membela kehormatannya. Al-jaza min jinsil amal. Balasannya Allah berikan sejenis dengan perbuatannya. Ketika dia membela, Allah akan datangkan pembela. Ketika dia membiarkan, maka Allah tidak akan datangkan orang yang membela kehormatannya. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang radda membela kehormatan saudaranya, radallahu an wajhihi annar, maka Allah akan bela wajahnya, Allah akan kembalikan, Allah akan tolak wajahnya dari neraka sehingga dia tidak disentuh oleh neraka pada hari kiamat. Siapa yang melakukan penolakan ketika ada kehormatan seseorang yang dinodai, maka Allah akan menolak dan menjauhkan wajahnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka radda, balasannya adalah radda. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan satu perbuatan sejenis dengan apa yang dilakukan. Dan dari Asma binti Yazid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, siapa yang membela daging saudaranya yang diriba karena hakkan Allah, maka Allah mewajibkan dirinya untuk memerdekakan dia dari neraka. Dan Dan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam satu hadis panjang tentang kisah tobatnya Ka'ab bin Malik yang tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah sampai Tabuk, Nabi duduk wajalisun fil qaum, dan Nabi duduk di tengah-tengah banyak orang di Tabuk. Setelah sampai Tabuk, Nabi ngecek sahabatnya, kok tidak lihat Ka'ab. Maka Nabi tanyakan, kenapa Ka'ab tidak ikut? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukanlah Ka'ab bin Malik kok tidak kelihatan? Maka ada satu seorang dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, dia ditahan oleh dua kainnya. Dan dia ditahan oleh memandang dua pundaknya. Nih. Maka ada seorang yang mengatakan, wa Rasulullah, ya, Ka'ab itu lagi makmur hidupnya, ya, punya pakaian, punya baju baru, ya, dan dia takjub dengan bajunya. Maka karena kemudian menakjubi bajunya, maka dia tidak berangkat jihad. Dia tidak berangkat jihad karena menakjubi bajunya, memandangi bajunya, oh bagus. Terus akhirnya ya, dipakai, kemudian dipakai untuk bercermin, wah bagus sekali baju ini. Akhirnya dia tidak berangkat jihad, kata orang tersebut. Maka Mu'ad bin Jabal memberikan pembelaan terhadap kehormatan Ka'ab bin Malik. Bisa makulta. Jelek sekali ucap omonganmu. Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah wa Rasulullah, kami tidaklah mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali baik-baik saja. Kecuali hal-hal yang baik. Tidak ada padanya nifak. Maka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cuma diam. Kemudian sebab yang mendorong orang melakukan riba. Ketika seorang muslim yang akil, yang cerdas, itu memandang, wayu fakir, dan memikirkan, mencari-cari sebab yang mendorong orang untuk melakukan riba, dan mendorong orang yang melakukan namimah untuk melakukan namimah, maka dia akan jumpai sebabnya adalah sejumlah sebab berikut ini. Ini sebab orang melakukan, menjelek-jelekkan orang, boleh jadi itu statusnya riba kalau itu di belakang, atau kemudian namimah, kalau itu di depan orangnya, ketika dia melaporkan kejelekan orang lain, baik orangnya itu di belakang, orangnya tidak tahu yaitu ghibah, atau orangnya ada di situ dan itu namimah. Maka sebabnya, di antara sebabnya yang pertama adalah muhawalatul intisar li nafs. Ini upaya untuk melakukan pembelaan diri. Dan upaya wasa'yu, dan upaya untuk supaya orang yang melakukan riba ini memuaskan amarah yang ada di dadanya kepada orang lain. Maka pada saat itu dia melakukan riba atau dia melakukan buhtan. Buhtan itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Atau yang kul'anhu an-namimah. Atau dia melakukan namimah. Maka faktor pendorongnya adalah jengkel. Marah dengan seseorang. Maka dia ingin kemudian dia meluapkan amarahnya karena kejengkelannya, karena disakiti atau sebagainya oleh orang tersebut, maka dia ingin intisar ala nafs, ingin membalas. Intisar ala nafs, terjemah bebasnya bisa balas dendam. Ya, balas dendam, terjemah bebasnya bisa balas dendam. Dia disakiti oleh orang tersebut dan balas dendam. Gimana balas dendamnya? Bikin fitnah. Bikin berita bohong. Ya. Dia merasa kemudian dizalimi karena saya karyawan baik-baik, kenapa saya dipecat? Maka apa yang terjadi biasanya karyawan dipecat kemudian cerita kemana-mana tentang kejelekan bosnya. Kalau itu nyata maka itu riba, kalau itu bohong maka itu buhtan. Apa motivasinya kenapa karyawan yang di PHK itu kemudian cerita tentang kejelekan perusahaannya, kejelekan majikannya dan bosnya? Ah ini, intisar ala nafs, balas dendam. Dia ingin kemudian mau menyembuhkan marah yang ada di dadanya. Karena dia jengkel sekali kalau enggak diungkapkan, wah bisa meledak katanya. Maka dia ungkapkan dengan cara dia cerita-ceritakan kejelekan majikannya, atasannya, perusahaan tempat dia dulu kerja dan sebagainya. Ya, maka ini motivasi yang pertama, karena balas dendam. Merasa disakiti, kemudian melakukan pembalasan yang bisa dilakukan riba, akhirnya riba. Kemudian yang kedua adalah al-haqdu, kebencian kepada orang lain, wal-burdu, dan Haqad itu makna asalnya adalah pemusuhan yang tersimpan dalam dada. Wal burtu dan rasa benci pada orang lain. Maka dia kemudian sebutkan kejelekan-kejelekan orang yang dia benci untuk memuaskan permusuhannya. Wa yubarid dan ya, mendinginkan dadanya yang marah, yang membara karena jengkel dengan orang tertentu. Maka dia dinginkan dadanya dengan menggunjing orang yang dia benci dan orang yang dia musuhi. Dan ini tentu bukanlah sifat orang yang beriman, yang punya iman yang sempurna. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian sifat yang ketiga adalah ingin meninggikan diri sendiri. Ingin supaya dirinya itu kelihatan top. Ingin kemudian supaya dia kelihatan besar. Wal khafdi dan merendahkan orang yang lain. Maka dia menjelek-jelekkan oleh orang lain dengan mengatakan fulan itu bodoh, pemahamannya itu lemah, pemahamannya itu sakit, atau kata-katanya itu rakikah, kata-kata yang tidak bermutu, kemampuan berbahasanya itu jelek. Ini adalah tadarujan, dia jadikan sebagai batu loncatan ila lafti untuk menarik pandangan manusia pada keunggulan dirinya. Tujuannya supaya orang itu melihat saya itu top, saya itu lebih pintar daripada dia. Ya, saya itu berbahasanya lebih bagus daripada dia. Wa idhar dan menampakkan kemuliaannya dengan mengatakan kalau dirinya itu salamah, terbebas dari kekurangan-kekurangan tersebut yang dia sebutkan ada pada orang yang dia gunjing. Wa hadha min ijabi bi nafsi, dan ini sebab lebih lanjut adalah karena ujub dengan dirinya sendiri. Sebab yang lebih dalam itu karena ujub. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah darinya. Dan ini adalah, dan ujub adalah di antara perkara yang membinasakan seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang ketiga adalah ujub. Yang ujub ini menghasilkan keinginan untuk meninggikan dia dan merendahkan orang lain. Ya, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.